الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua dari rukun-rukun salat dari 14 rukun yang akan disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Rukun yang pertama adalah berdiri dalam salat wajib. Tidak sah salat seseorang apabila dia mampu berdiri lalu kemudian dia mengerjakan salat wajib dalam keadaan duduk. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, sebab pembuka dari salat yang menyebabkan seorang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kecuali yang hubungannya dengan amalan-amalan salat dengan takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan tidak sah apabila seorang mampu mengucapkan Allahu Akbar lalu kemudian dia mengucapkan lafaz-lafaz yang lain baik dalam bahasa Arab ataukah dalam bahasa yang lainnya. Kemudian kita memasuki rukun yang ketiga, berkata al-muallif hafizahullahu taala, qira'atul fatihati murattabatan fi kulli raka'atin. Qira'atul fatihah, membaca surat al-fatihah secara berurutan pada setiap rakaat. Membaca surah al-fatihah termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat sebagaimana yang dikuatkan oleh pendapat jumhur dari kalangan para ulama, meskipun ada sebagian pendapat seperti pendapat al-hanafiyah yang mereka mengatakan bahwa tidak wajib, yakni bukan merupakan rukun salat, bukan merupakan rukun salat membaca al-fatihah dengan beralasan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quranul Karim. Akan tetapi pendapat yang sahih dalam permasalahan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama bahwa membaca al-fatihah merupakan rukun, dan ketika membaca al-fatihah dia harus membacanya dengan berurutan, tidak diperbolehkan dibulak-balik. Tidak boleh seorang membaca al-fatihah dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim ar-rahmanir rahim dan seterusnya, namun harus disebutkan secara berurutan. Kemudian harus diucapkan pada setiap rakaat. Harus diucapkan pada setiap rakaat. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya setelah beliau mengajarkan kepadanya apa yang harus dilakukan oleh seorang di dalam salatnya, termasuk di antaranya membaca al-fatihah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma af'al dhalika fi salatika kulliha, kemudian engkau mengerjakan hal tersebut pada setiap salatmu, yakni pada setiap rakaat yang kamu kerjakan. Maka al-fatihah harus dibaca pada setiap rakaat. Tidak ada salat, yakni tidak ada rakaat atau tidak teranggap rakaat apabila di dalam rakaat tersebut dia tidak membaca surah al-fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan hadis yang sangat kuat yang menguatkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. La salata di sini menafikan salat. Ala sebagaimana yang kita ketahui la yang dimaksud di sini adalah an-nafiyatul jins, menafikan jenis. Dan asal hukum la apabila masuk ke dalam sebuah kalimat maka dia menafikan jenis yang terdapat di dalam sebuah amalan. La salata maknanya adalah tidak ada salat, yakni tidak teranggap salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab, apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum, bersifat umum. Maka seorang membaca wajib hukumnya membaca suratul Fatihah baik dalam salat jamaah, demikian pula dalam salat sendirian, baik pada salat wajib atau pada salat sunnah. Apakah dia berstatus sebagai imam ataukah dia berstatus sebagai makmum? Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka tidak ada perbedaan antara itu semua. Sebagaimana tidak ada perbedaan antara salat-salat jahriyah dengan salat-salat sirriyah. Salat-salat jahriyah dengan salat-salat sirriyah. Maka keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat kuat bahwa tidak ada salat dan tidak teranggap satu rakaat apabila dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat tersebut. Lalu beliau berkata hafizahullah taala, wa yustathna min dzalika al-masbuq. Dan dikecualikan dalam hal ini seorang yang masbuq. Seorang yang terlambat datang untuk mengikuti salatul jamaah. Idza adraka al-imam raki'an, apabila dia mendapati imam dalam keadaan ruku', atau adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'ati al-Fatihah, ataukah dia mendapati bersama imam berdiri namun tidak memungkinkan bagi dia untuk menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Yani dia mendapati sedikit bersama imam, begitu dia masuk dia masih mendapati imam berdiri namun tidak mencukupkan baginya untuk membaca suratul Fatihah, maka imam kemudian telah rukuk yang mengharuskan dia untuk rukuk mengikuti imam. Wa kadal ma'mum fil jariyah, demikian pula fil jahriyah, demikian pula ma'mum dalam salat-salat jahriyah, dalam salat-salat yang dikeraskan bacaan imam padanya seperti pada salatul maghrib, demikian pula salatul isya, demikian pula salat al-fajr. Maka kata beliau dikecualikan, ma'mum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Yustathna min qira'atiha, maka dikecualikan dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi di sini al-muallifu hafizahullahu taala menjelaskan bahwa asal hukumnya salat atau di dalam salat atau dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Sehingga tidak ada salat bagi seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Yani tidak teranggap rakaat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Misalnya, dia mengikuti imam dari awal. Dia mengikuti imam dari awal. Dalam salat-salat sirriyah. Lalu di dalam rakaat tersebut dia tidak membaca Al-Fatihah hingga imam ruku'. Hingga imam ruku'. Maka dia mengikuti imam. Dan dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka dalam hal ini kata beliau tidak teranggap rakaat tersebut. Dan tidak sah rakaat yang dia kerjakan disebabkan karena dia tidak membaca suratul Fatihah pada rakaat itu. Namun apabila dia sebagai masbuq, dia masuk untuk mengerjakan salatul jamaah, lalu kemudian dia mendapati imam dalam keadaan imam sudah dalam keadaan rukuk. Dalam keadaan imam, dalam keadaan rukuk. Maka dia masuk bersama imam. Ya, dia bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia takbir untuk ruku'. Dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku'. Maka kata beliau, apabila dia mendapati imam dalam keadaan ruku', disebabkan karena dia masbuk. Disebabkan karena dia dalam keadaan masbuk, maka menurut beliau teranggap sholatnya. Menurut beliau bahwa sholatnya atau rokaat yang dia kerjakan tersebut sah dan tidak perlu dia mengulangi rokaat tersebut. Atau misalnya dia mendapati imam berdiri sebentar, dia masuk sebagai masbuk, begitu dia masuk bersama imam, imamnya masih dalam keadaan berdiri, namun dia telah bersiap-siap untuk ruku'. Maka apabila dia mendapati imam dalam keadaan berdiri, sementara dia belum sempat membaca Al-Fatihah, maka dia mengikuti imam dalam keadaan ruku', maka dalam hal ini teranggap rokaatnya, meskipun dia tidak membaca, surah Al-Fatihah. Dan ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebahagian para ulama menganggap bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, hadis ini mutlak dan hadis ini bersifat umum pada setiap salat dan dalam keadaan apapun. Apakah dia mendapati imam dalam keadaan ruku', atau dia mendapati imam berdiri yang tidak menyempatkan dia untuk membaca Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun pendapat yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala, ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Apabila mendapati imam dalam keadaan ruku' atau berdiri yang belum sempat bagi makmum membaca suratul Fatihah, maka rokaat yang dia kerjakan tersebut teranggap, yakni dia tidak perlu mengulangi rokaat tersebut. Sebahagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan jelas Abu Hurairah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Juz Al-Qira'atu Khalf Al-Imam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, in adraktal qauma ruku'an fala ta'tadd bi tilka ar-ruk'ah, apabila engkau mendapati imam atau mendapati kaum dalam salatul jamaah sementara mereka sedang ruku', jangan kamu menganggap itu sebagai rakaat. Yani jangan kamu menganggap itu sebagai rakaat yang sah, dalam artian kamu harus mengulangi rakaat tersebut disebabkan karena kamu tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat sekelompok dari kalangan para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menyebutkan, menghikayatkan dalam kitabnya Al-Qira'atu Khalf Al-Imam, bahwa setiap pendapat yang mengharuskan membaca suratul Fatihah, baik pada salat jahriyah demikian pula dalam salat sirriyah, maka mereka juga berpendapat diharuskannya mengulangi rakaat tersebut apabila dia mendapati imam dalam keadaan ruku'. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, demikian pula Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Ad-Duba'i dari kalangan ahlul hadis dari madhab Asy-Syafi'iyah, demikian pula Tajuddin As-Subki sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Dan pendapat ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dikuatkan oleh sebagian ahlu tahqiq seperti Ibn Hazm rahimahullahu taala, demikian pula Imam Al-Bukhari, demikian pula Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, demikian pula Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullahu taala. Bahkan Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi itu menulis risalah khusus tentang permasalahan ini. Beliau mendatangkan masing-masing dalil dari dua pendapat dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa mendapati imam dalam keadaan ruku' tidak teranggap satu rakaat. Demikian pula fadilatul syaikh al-allamah Muhammad Ali Adam al-Ethiopi dalam kitabnya Dzakhiratul Uqba, beliau menjelaskan secara rinci pendapat-pendapat, ya, beliau membantah pendapat yang menganggap bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk teranggap satu rakaat. Lalu beliau sampai pada kesimpulan bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk tidak teranggap satu rakaat, disebabkan karena dia tidak membaca suratu Al-Fatihah. Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau di dalam kitabnya Nailul Utar sempat berpendapat dengan pendapat ini, bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk tidak teranggap satu rakaat. Namun kemudian dalam kitabnya yang lain beliau mengisyaratkan bahwa beliau rujuk dari pendapat tersebut dan lebih condong kepada pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Yang rajih wallahu taala alam, yang zahir dari dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam permasalahan ini adalah pendapat yang kedua, bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk tidak teranggap satu rakaat. Mendapati imam dalam keadaan rukuk tidak teranggap satu rakaat. Dan bahkan ketika seorang tidak membaca suratul Fatihah dalam rakaat tersebut, maka dia tidak diperbolehkan untuk menganggap rakaat itu terhitung satu rakaat. Hal ini berdasarkan kumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun pendapat jumhur dari kalangan para ulama yang menganggap bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk teranggap satu rakaat, dalil-dalil mereka seperti yang disebutkan oleh Syekhuna rahimahullahu taala, bahwa dalil-dalil jumhur sahihuha ghairu sharih wa sharihuha ghairu sahih. Sahihuha ghairu sharih wa sharihuha ghairu sahih. Yang sahih dari yang mereka jadikan sebagai dalil itu tidak jelas. Ada riwayat yang jelas namun tidak sahih. Ada riwayat yang jelas namun tidak sahih. Hadis yang sahih yang dijadikan jumhur ulama sebagai dalil adalah hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dalam keadaan masbuk dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Lalu kemudian pada akhir dari hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu dan jangan kamu mengulangi perbuatanmu itu, yakni tergesa-gesa ketika mendatangi salat. Dan kata jumhur ulama tidak disebutkan di dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi rakaat tersebut. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan yang menunjukkan bahwa Nabi tidak memerintahkan. Namun dijawab oleh pendapat yang kedua bahwa di dalam hadis tersebut pada akhirnya tidak disebutkan secara mutlak. Tidak disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi. Tidak pula disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap sah rakaat yang dia kerjakan. Tidak disebutkan pula bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rakaat tersebut, apakah di rakaat pertama atau di rakaat yang kedua atau di rakaat yang ketiga, tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut. Sehingga pembahasan yang berkenaan tentang masalah teranggap atau tidak teranggapnya seorang mendapati imam dalam keadaan rukuk mubham, dalam keadaan tidak disebutkan sama sekali dalam hadis Abu Bakrah ini. Sehingga ihtimal, ya, ada kemungkinan, ada ihtimal, karena disebabkan adanya ihtimal, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk mengatakan sahnya atau teranggapnya rakaat seseorang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk hanya karena tidak disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi, ya, disebabkan karena ada hadis yang lebih sahih dan lebih sharih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ada yang sharih, yang jelas kandungannya namun tidak sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, demikian pula Al-Uqayli Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka raka'atan min as-salati faqad adrakaha qabla an yuqima al-imam sulbah." Barang siapa yang mendapati rakaat bersama imam, maka dia mendapati salat sebelum imam mengangkat tulang sulbinya. Yani sebelum imam dari rukuk menuju ke i'tidal, sebelum imam berdiri dari rukuknya. Nah, maka hadis ini disebutkan qabla ayyuqimal imamu sulbah. Sebelum imam itu mengangkat tulang sulbinya menuju ke i'tidal. Yani maksudnya apa? Berarti kalau dia mendapati imam bersama imam dalam keadaan rukuk, maka rakaatnya teranggap. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis yang tidak sahih. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang majhul yang bernama Yahya bin Humaid bin Abi Sufyan al-Mu'afiri al-Misri, dan dia seorang perawi yang tidak dikenal, yang majhul. Walhasil bahwa hadis ini pun diingkari oleh para ulama dan dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala yang menyebutkan hadis ini, beliau mengisyaratkan tentang kelemahannya. Bahkan perawi hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri yang berpendapat bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk tidak teranggap satu rakaat. Beliau yang mengatakan in adraktal qauma ruku'an fala ta'tadda bitilka ar-raka'ah. Apabila engkau mendapati imam dalam keadaan rukuk, mendapati kaum dalam keadaan rukuk, maka jangan kamu menganggap itu sebagai rakaat yang sah. Sehingga wallahu taala a'lam bis-shawab, yang sahih dalam permasalahan ini bahwa apabila seorang mendapati imam dalam keadaan rukuk, dia harus mengulangi rakaat tersebut. Disebabkan karena dia tidak membaca Al-Fatihah berdasarkan kumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.